Kisahmu nan telah lalu, ku simpan ke dalam kalbu, ku buat sebagai toladan, jangan sampai terulang. Berdebar rasa hatiku bila teringat padamu, kisah kasih derita berlinang air mata, sampai kini ku rasa di hati jiwa lara, patah hati bercinta karena sedikit biar asik, yuk. Hidupku menderita, cintaku layu sudah, ku korban